Ya, kembali lagi di program Halaqoh Fajar. Insya Allah kita sudah mendengar apa itu definisi nikah dan juga persiapan-persiapan yang harus kita punya sebelum menikah. Nah, Buya, afwan untuk persiapan ya, salah satunya adalah memilih pasangan. Karena kan persiapan paling ini yang harus sangat kita siapkan yaitu pasangan, Buya. Nah, Islam, bagaimana Islam mengajarkan kita cara untuk memilih pasangan, Buya? Dan lagi-lagi, kalau tadi persiapan seharusnya ada. Tapi kadang orang menikah tanpa persiapan. Dan dia harus menikah karena satu hal. Maka tetap harus ada solusinya. Nah sekarang adalah, seharusnya menikah adalah dengan pilihan dong. Kalau kita menikah tidak dengan memilih, bagaimana kita akan menjalani hidup tanpa memilih? Memilih itu adalah memilih dengan akal kita. Memilih dengan akal, pemahaman kita. Bukan dengan hati. Jadi yang kita pilih adalah, jadi dalam ini logis, jadi masuk akal. Jadi yang berbicara di sini ada akal. Di saat Anda memilih, pastikan Anda dengan akal Anda. Maka di saat sudah tidak digunakan akalnya, dia tidak memilih lagi namanya. Memilih itu melihat ini baik, tidak baik, cocok, tidak cocok, kira-kira. Terlepas dari aku senang atau tidak senang. Yang jadi masalah adalah sebagian dari anak-anak atau yang siapapun dari kita kadang menikah tidak memilih, bukan menggunakan akalnya. Tapi duluan dia telah mencintainya. Sehingga betul, kalau sudah cinta melekat, gula jawa rasa coklat. Dia tidak bisa membedakan, mana bisa memilih saat itu. Makanya memilih itu adalah dengan akal. Siapa yang harus Anda nikahi? Bagaimana masa depan setelah pernikahan? Sifat akhlaknya seperti apa? Bagaimana nanti dia dengan ibuku? Bagaimana ibuku dengan dia? Bagaimana ayahku dengan dia? Bagaimana dia dengan saudaraku? Bagaimana tentang karirku yang aku bangun? Bagaimana tentang perjuangan selama ini aku mulai? Ini kita harus ada gambaran kalau kita menikah. Jangan asal. Dan kita bisa milih manusia sejagat. Sehingga nanti kalau kita membahas selanjutnya, ada pembahas kufu, itu adalah keserasian. Serasi maksudnya adalah bisa menyesuaikan, ada keseimbangan. Bukan urusan nasab, bukan urusan hajat. Banyak sebetulnya. Jadi tidaknya kalau kita ingin menikah dengan seseorang, harus kita punya gambaran bahwasanya aku dengan dia itu bisa seiring, berjalan. Maka kita tahu dong siapa dia. Jadi memilih. Nah, Islam mengajarkan memilih. Maka yang pertama dan utama harus kita sadarkan kepada diri kita sendiri, anak-anak kita, adalah menikah harus memilih dengan akal kita, bukan dengan hati dulu. Setelah asalkan sesuai dengan akal kita, dia masuk akal untuk kita cintai, baru nanti kita masuk kepada wilayah, langkah menuju pernikahan. Sebab nanti rambu-rambu besar kan bunyinya begini, bangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Yang membangun pernikahan di atas cinta menjadi tualang cinta. Belum tentu setelah dia mencintai lalu dia menikahi, kan sakit hati dan tersiksa. Dan dia tidak bisa memilih. Sehingga ada orang menikah dengan seseorang tanpa ada kriteria yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hanya karena dia terlanjur terjatuh dalam cinta. Dia kena panah asmara. Dia mabuk asmara. Dia gak bisa memilih lagi. Hanya dia. Padahal mungkin orang tuanya, ibundanya, ayahandanya, gurunya, sahabatnya telah memberikan orang jauh lebih baik daripada dia. Cuman ya itu tadi. Dunia seluas daun kelor. Gula jawa rasa coklat. Ini problem. Problem orang yang sudah dikuasai oleh cinta sebelum waktunya. Maka dia tidak bisa memilih. Jadi memilih itu penting. Memilih itu adalah penting. Menggunakan akal lah. Baginda Nabi mengajarkan. Tungkahul mar'atulah. Wanita itu kalau yang akan dinikahi itu harus ada kriteria berikut ini. Kita boleh memandang dari sisi yang tampak. Mulai dari jamaliha. Boleh. Kita bertanya tentang keluarganya, keluarga cukup atau tidak cukup. Keluarga kaya atau tidak kaya. Itu sah bertanya. Kemudian kecantikannya kayak apa sih? Boleh. Kita boleh memilih yang tercantik sekalipun. Ratu tercantik di dunia, boleh. Kemudian hasabiha. Nabi mengajarkan hasab itu adalah, sebagian orang maknai nasab bukan, akan tapi hasab itu adalah perilaku, watak, karakter. Ada orang ganteng, kaya, tapi mungkin dia emosional, pemarah, pendendam, pendengki. Kemudian di diniha agamanya. Setelah agamanya, Nabi ngajak bicara dengan kita itu sesuai dengan kebiasaan akal kita. Biasanya kalau perempuan yang ganteng enggak? Kerjanya apa? Cantik enggak? Anaknya siapa? Kan begitu. Nabi mengajak bicara dengan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Cuman setelah itu dibalik oleh Nabi. Di diniha, karena agamanya fadfar bidha di dini taribat yadak, maka dahulukan orang yang punya agama, maka kalau tidak taribat yadak, kau akan celaka. Kalau tidak ambil yang punya agama. Nah di sini agama menjadi dibalik jadi nomor satu. Akhirnya boleh kita memandang kekayaan dan sebagainya, boleh memandang kecantikan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, pertama kali yang harus kita lihat adalah bagaimana tentang urusan agamanya. Fadfar bidatiti ditaribat yadak. Agamanya harus kita utamakan. Inilah yang akan menjaga dia, agama menjadikan dia tetap dengan perilaku baiknya, bahkan menjadi lebih baik kalau dia punya agama. Nah ini ada memilih. Dan ini tidak, ini adalah logis. Ini dengan akal kita memilih. Agama, semua orang punya iman, kenapa kita sholat sehari 5 kali. Kemudian rindu untuk naik haji, padahal capek dia. Kalau Anda tahu cerita umroh dan haji itu kerjaan capek. Jalan-jalan, kalau Anda lagi tawaf, kemudian sa'i itu kaki itu kayak lepas. Itu. Tapi orang senang, kenapa? Ada iman di dalam hatinya. Ia menjalankannya. Perjalanan naik pesawat jauh, jauh dari keluarga dan seterusnya. Tapi kenapa? Bisa berangkat senang, bergembira, syukuran. Padahal dia jauh dari keluarga, karena apa? Ada iman. Nah, itu harus kita tumbuh, kita bangkitkan, kita tampakkan di dalam diri kita sendiri. Sehingga di saat kita ingin memilih pasangan, tentu agama tidak akan kita tinggalkan. Fadfar bidhati dini taribat yadak. Urusan agama, kita nomor satukan. Kita utamakan, nah, apalagi nanti setelah dia mendapatkan orang yang punya agama, kecantikan ada, harta ada, dan seterusnya, watak dan karakter benar, oke. Indah sekali dapat semuanya. Tapi kalau seandainya cantik enggak, kaya juga enggak, akhlaknya ya biasa aja, enggak unggul-unggul amat dia, kurang luas juga saya lihat. Tapi dia punya agama, paling tidak punya agama. Nah ini masih lumayan. Yang jadi masalah adalah, cantiknya luar biasa. Terus dia enggak kenal sholat, enggak kenal menutup aurat, mana kelebihannya? Dia kerjaannya dengan sesuatu yang haram. Wah, untuk apa? Ya, seperti itu. Ya, ini adalah urusan agama. Jadi cara memilih itu ada rambu-rambu dari baginda Nabi SAW. Dan itu juga berlaku bagi seorang wanita kalau ingin memilih kaum pria. Jadi bukan laki tok yang boleh memilih. Wanita pun boleh memilih. Jadi kalau seandainya Anda seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, ya, Anda bisa memilih. Anda bisa menolak kok. Tidak langsung diterima. Jadi itu masalah ini lebih panjang sebenarnya kisahnya ya. Seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, tentu bisa melihat ketampanannya, bisa melihat gajinya berapa dan sebagainya, bisa melihat karakter bagaimana dengan ibu dan keluarganya bagaimana. Setelah ketemu baik, terakhir paling penting, gimana urusan agama. Makhud fadfar bidadid ini bukan menjadi seorang alim, bukan menikah dengan ustaz, salah, jangan salah paham. Nah, ini adalah promonya ustaz tentang fadfar bidadid ini, tarifah, wah berarti yang lainnya ustaz. Oh bukan, banyak ustaz fasik juga ada kok. Tapi orang yang takut kepada Allah, sholat 5 waktu ditegakkan, puasa Ramadan dikerjakan, rindu haji dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah calon-calon orang yang akan dipilih. Wanita berhak memilihnya. Dan wanita pun berhak nolak jika tidak sesuai. Biarpun di dalam fikih kan ada namanya wali mujbir. Seorang ayah bisa memaksa anaknya untuk menikah dengan siapapun. Tapi dia harus minta izin, seorang anak berhak. Kalau seandainya saya tidak cocok abah, tidak boleh dipaksa. Biarpun paksaannya menjadi sah, akan tapi itu sebuah kedzaliman. Memaksa anak menikah tanpa ditanya, tanpa yang sesuai dengan apa yang ada di benak seorang anak gadis. Tentunya ini semua adalah di saat anak gadis kita itu normal, belum terbedaya, belum tertipu, belum jatuh cinta dan seterusnya. Nah, seperti itu. Terima kasih, Bu ya. Kemudian Bu ya, di antara kita mungkin ada yang masih belajar atau sedang meniti karir. Itu kalau kita memilih Bu ya, antara karir atau menikah, jadi kita memilih mapan dulu atau nikah dulu? Pertama, memilihlah untuk takut kepada Allah. Pertama, kalau orang meniti karir kan ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Tapi kalau menjadikan sebab murka Allah, misalnya urusan syahwat pribadi. Jadi Anda boleh meniti karir Anda jika syahwat Anda aman, tentram. Aman, tidak terganggu. Jadi normal. Anda enggak keganggu apapun. Hidup Anda damai. Gejolak syahwat tidak ramai, tidak dahsyat. Biasa saja, sesaat datang masuk nol, tapi cepat hilang. Dan dia mudah menepisnya. Maka bisa saja dia meniti karir. Lebih dahulu, baru nanti setelah itu menikah. Atau mempersiapkan dengan matang, baru menikah. Tapi jika Anda tergolong orang yang tidak sabar, atau terlalu kuat golaknya, bergolaknya syahwat, maka di saat seperti itu, bisa saja pernikahan segera dilaksanakan dengan cara yang tepat tadi. Memilih dong. Kalau misalnya seorang pelajar, ya kan? Maka kalau ingin menikah, tentunya dengan orang yang sekiranya akan mendukung belajarnya. Kan manusia banyak di jagat raya ini kan banyak, bukan hanya ada dia. Makanya dia juga harus memilih dong. Saya menikah dengan perempuan yang sekiranya dia bisa mendukung belajar saya. Mertua nggak banyak menuntut tentang nafkah. Atau untung-untung bantu sama-sama deh. Itu kan bisa saja. Kan banyak orang seperti itu. Kalau Anda seorang pelajar yang sukses dan hebat, baik, banyak orang yang mau dengan Anda. Tentunya kan begitu. Biarpun dalam hati kecil Anda harus ada semangat untuk bisa mencari nafkah. Tapi pada dasarnya Anda menyelamatkan diri Anda dari terjerumus pada kekharaman. Dan banyak kita menemukan hari ini pelajar-pelajar karena dia takut kepada Allah. Lihat, kalau bicara zina dia menitikkan air mata takut terjerumus di dalamnya. Sehingga dia menikah terlebih dahulu yang penting halal, sama-sama menjaga dan seterusnya. Lalu bagaimana sekolahnya? Ya sekolahnya adalah tetap yang bayari masing-masing. Atau dalam bahasa kami adalah BSS bayar sendiri-sendiri. Loh sah saja, kenapa tidak? Sah saja. Karena sekarang na'udzubillah itu yang berzina dengan bebas itu juga sama. Akhirnya sama-sama traktir-traktir, makan-makan sendiri, bayar sendiri, ngekos-kos sendiri. Na'udzubillah tapi berzina. Kenapa harus melakukan kehinaan zina? Sementara ada cara yang halal. Dan nanti kami ada seruan juga kepada para orang tua, hendaknya peduli tentang urusan anak-anaknya, jangan sampai mempersulit urusan pernikahan. Dan setiap orang harus tahu dirinya sejauh mana hajatnya kepada pernikahan. Nah, tadi memilih harus. Kita harus memilih, jangan sampai tidak. Termasuk tadi, memilih yang cantik, memilih yang ini sah, akan tetapi jangan jadikan itu adalah pilihan-pilihan terpenting sehingga menjadi orang yang matre. Harus urusan dunia ngukur dunia, itu membahayakan. Sampai kadang enggak penting agama, yang penting dia kaya raya, terjerumus dia, tersiksa dia, akan terhinakan pada akhirnya nanti. Baik. Terima kasih Ran Buya. Dan sahabatku, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Dan insya Allah di sesi yang ketiga adalah sesi tanya-jawab. Silakan bagi hadirin yang ingin bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dipersilahkan namun setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program spesial Halaqoh Fajar.